sehingga kau lepas. Hilang terada apa sutara ada bekas sakit terlalu jelas. Sama berupa tak lagi ada. Sekolah lupa dan sakit terasa di dada. Kau lambai tangan kasih dada-dada. Tapi saya rasa saat kau sutarada, yeah. Mama su tahu kau yang sapunya, ey. Tapi kau mau pilih lain rumah, ey. Sio woi barang tuspu dia bawa pergi. Hanya tisu yang jadi saksi di balik tangis yang kau kasih. Okay baby thanks, so pernah menjadi bagian dari sepuh hari-hari. Jika saya ingat kembali, kadang saya senyum-senyum sendiri. I fear so mungkin cahaya cinta kasih terlalu lagi bersinar. Dan sekarang kau bukan lagi sepasang kekasih. I see you mama dia dulu saya bawa ke rumah. Kini dia su tipu sekarang dia su pindah rumah. Tenang, mungkin ya begitu dapat lupa deng pelan. Sulosa tertawa padahal sakit di dalam. Sunyi yang sabawa kau polo dia di malam. Bertahu dia susah kita lebih parah dari luka. Dengar susah payah sama bangkit saat hati susah buka. Mama dong tahu tuh kau, mama suka nalibo. Kau yang sabawa ke rumah berbalik dan pindah ke sana. Dong tahu hanya kau nama, Sio sekarang di mana. Antara ada senang, gelap terang lagi terang. Sio terang mampu kenang saat sedih menyerang. Pilih pindah biar sudah, lupa semua oke pizza. Yakin ia tutup kisah, habis cerita orang bisa. Harus sayang sama jawab apa. Kalau nanti mama ditanya, kau yang sebawa sekarang di mana? Mama, I see you, mama.